C'est bien, quoi. Ya, bagaimana kalau video? Orang lebih senang. Viewsnya lebih banyak kalau begitu dia. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita melanjutkan majelis kita membahas kitab tafsir At-Tafsirul Miyassar juz yang kelima, dan insyaallah hari ini kita lanjutkan bacaan dari surah An-Nisa ayat yang ke-92. Nah. Baca bunyinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a. وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman yang lain kecuali karena kesalahan. Barang siapa membunuh seorang yang beriman karena salah, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya. Kecuali jika mereka membebaskan pembayaran. Jika dia dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka hendaklah memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika yang terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya, serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan hamba sahaya, maka hendaklah dia berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah, dan Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Al-wawu harfu atfin, ma harfu nafin, kana fi'il madhi naqis, limu'minin jarwa majrur, an harfu nasbin wa masdariyin, yaqtula fi'il mudhari, mansub bi'an, mu'miman maf'ulun bi, illa adatul istisna, khoto'a mustasna. Al-wawu harfu atfin, man harfu syartin. Isim syartin sebagai mubtada, petala fi'il madhi, mu'minan maf'ulun bih, khoto'an maf'ulun ajalina. Hal. Al-fa'u harfu jawab, tahriru tahriru rokomatin ininya apa namanya khobar ya, khobar aja yang dibuang dari kobul ya, tahriru khobar rokobatin mudhof ilaih, mu'minatin naat dari rokobatin, alwau harfu atfin, diyatun maktuf, musallamatun naat dari diyatun, ila ahlihi, ila ahli jar wa majrur arha'u mudhaf ilaihi, ila adatul istisna an harfu nasbin wa masdariyin, yasaddaqu fi'il mudhari mansub bi'an, alfa'u harfu atfin in harfu syartin, kana fi'il madhi naqis min qawmin jar wa majrur, aduwin na'at lakum jar wa majrur, alwa'u harfu atfin huwa mubtada mu'minun khobar, alfa'u harfu atfin tahriru khobar, ya dari mubtada yang duluan. Iya, fa'atnya bukan huruf atop. Oh iya, harfu jawab dari ini. Ya, harfu jawab. Tahriru khobar ya Ustaz? Ya, khobar ya. Ya. Rokobatin mudhof ilaih mu'minatin na'at dari rokobatin. Alwau harfu atfin in harfu syartin kana fi'il madhi naqis min qawmin jarwa majrur baina dhorof ku mudhof ilaih, alwau harfu atfin baina dhorof hum mudhof ilaih misaqun. Berarti ini mubtada masa tadi bainakum dhorfiyahnya sebagai khabar mubtada. Misaqun mubtada mu'akhor. Alfa'u harfu jawab biatun bar lagi khobar musallamatun na'at. Dari tadi kita mutadanya dibuang semua ya, jadi takdir itu fa'iqobuhu ya, maka hukumannya adalah kan ada macam-macam membedakan budak, kalau sekarang biat gitu. Ila ahli jarwa majrur alha'u mudhaf ilaih, alwa'u harfu atfin tahriru maktuf, rokobatin mudhaf ilaih mu'minatin na'at, alfa'u harfu atfin man isim syarat sebagai mubtada, lam harfu jazmin yajid fi'il mudhari majzumun bilam, alfa'u harfu jawab siyamu khobar syahroini mudhaf ilaih, mutatabi'aini hal ini bukannya na'at loh ini. Oh iya, masih na'at. Jadi masih na'at ke syahroini gitu ya. Taubatan sebagai taubat gitu ya. Berarti maf'ul li ajli. Ya, maf'ul. Minallahi jarwa majrur alwawu harfu atfin kana fi'il madhi naqis, Allahu lafzul jalalah sebagai isim kana, aliman khobar kana, hakiman khobar kana. Bentar. Wala yahiqqu li mu'minil iqtida'u ala akhihi al-mu'mini waqatluhu bighairi haqqin illa an yaqa minhu dhalika ala wajhil khata'i alladhi la'amada fihi wa man waqa minhu dhalika khata'a fa'alayhi atqun fa'alayhu itqun raqabatin mu'minatin wa taslimu diyatun muqaddaratun ila ila awliyaihi illa an yatasaddaqu biha alaihi wa wa ya'fu anhu. Ini punten apa printernya enggak bagus, jadinya titik-titiknya kegeser. Fa in kanal maqtulu min qaumin kufarin a'da'i lil mu'minina wa huwa mu'minun billahi ta'ala wa bima unzila minal haqqi ala rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa'ala qatilihi atin Atun. Ala qarin fidyatun. Oh, salah ya. Fa'ala qadiyatun. Eh, mana sih yang ini kan ya? Fa'ala qadiyatun. Ustaz, masih yang di atasnya, masih yang di atasnya. Oke. Ini abis wasalama, Ustaz, abis wasalama. Oh, fa'ala qadiyatun. Ini itu raqabatin. Itu raqabatin mu'minatin wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum ahdun wa mitsaqun fa'ala qatilihi diyatun assalama ila auliyaihi. Salim aja kali. Oh ya. Ila auliyaihi wa'idku raqabatin mu'minatin faman lam yajidil kudrata ya. ala itqi raqabatin mu'minatin fa alaihi siyamun syahraini mutatabi'aini liyatun. Jangan siyamun, tapi fa alaihi siyamu syahraini. Fa alaihi siyamu syahraini mutatabi'aini liyatuballahu ta'ala alaihi wa kana Allahu ta'ala aliman bihaqiqati sya'ni ibadihi hakiman fima syara'ahu lahum. Tidak ada hak bagi seorang mukmin untuk melampaui batas kepada saudaranya yang mukmin dan membunuhnya tanpa hak, kecuali terjadi pada dirinya dalam bentuk kesalahan yang tidak ada kesengajaan di dalamnya. Dan siapa yang melakukan ya kesalahan itu, maka baginya memerdekakan seorang budak mukmin dan menyerahkan diat dengan kadar tertentu kepada keluarganya, ya. Kecuali mereka bersedia menyedekahkannya bagi pelaku dan memaafkannya, ya. Dan kemudian apabila korban yang terbunuh dari kaum kafir yang memusuhi kaum beriman, maka dan dia dalam kondisi beriman kepada Allah Ta'ala dan membenarkan apa yang diturunkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW, maka baginya memerdekakan seorang budak yang beriman. Dan jika korban berasal dari kaum yang antara kalian dan mereka ada perjanjian, dan sama ya Ustaz yang misak perjanjian, maka kewajiban bagi si pembunuh adalah membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya dan memerdekakan seorang budak perempuan mukmin. Dan siapa yang tidak menemukan kemampuan untuk memerdekakan budak perempuan, maka baginya wajib untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut supaya Allah menerima taubatnya. Dan Allah Maha mengetahui hakikat urusan hambanya, Maha bijaksana dalam segala yang disyariatkan kepada mereka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a. وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ Fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minah. Faman lam yajid fasiyamu syahrain mutatabi'aini taubatan minallah. Wa kana Allahu 'aliman hakima. Dan tidaklah patut bagi seorang beriman membunuh saudara beriman yang lain illa khata, kecuali kalau tidak sengaja. Enggak sengaja itu gimana? Misalnya antum lagi berburu di hutan gitu. Menembak rusa. Tapi ternyata ketika ditembak bukan rusa yang ketembak tapi malah manusia. Nah, ini namanya pembunuhan tidak disengaja, ya. Atau seperti misalnya antum main apa? Main bola gitu ya. Atau tendang bola kena kepala orang lalu meninggal dunia. Ini sama. Pembunuhan tidak disengaja. Apa hukumannya? Wa man qatala mu'minan khata'an fa tahrir raqabah. Ya. Siapa saja yang membunuh saudara yang beriman secara tidak sengaja, maka ia harus memerdekakan seorang budak. Ya. Zaman sekarang gimana? Nggak punya budak kan? Maka di bawah nanti ada ganti dari memerdekakan budak, ya, yaitu puasa dua turun. Tapi yang terpenting adalah diat, ya. Wa diatun musallamatun ila ahli. Dan diat itu apa sih diat? Apa itu diat? Hah? Hadiah? Bukan. Apa dia? Dia itu denda, ya. Jadi kalau dalam bahasa kita dia itu denda. Berapa dendanya kalau seorang muslim membunuh muslim yang lain? Mau dia sengaja, gak sengaja. Berapa dia? Berapa ekor unta? Bro, atau ngomong 100 dengan ilmu atau dengan pembatas? Benar ya, jadi 100 ekor unta, berarti berapa tuh kalau sekarang? Anggaplah unta itu kan harganya kayak sapi, ya. Sekitar 25, 25 lah. Anggap 25, berarti 2,5 M. Itu yang harus diserahkan kepada keluarga korban. Ya. Illa ayyassadaku. Kecuali kalau keluarga korbannya itu mau bersedekah. Maksudnya apa? Dia memaafkan. Ya. Karena memang kalau hukum kisos itu, kalau keluarga memaafkan pelaku, maka tidak perlu. Memaafkannya ada dua. Memaafkan dari tidak di, kalau dia pembunuhnya sekali, ya. Memaafkan dari tidak dihukum mati, itu satu bab. Atau memaafkan dari tidak membayar dia. Ya. Itu yang paling tinggi. Dudukan yang paling tinggi bagi keluarga korban adalah ketika dia tidak hanya memaafkan dari hukuman mati, tapi juga membebaskan dari diatnya. Ini sedekah yang paling tinggi. Fa in kana min aduwwi lakum wa huwa mu'minun fa tahrir raqabati mu'minin. Maka jika, ya, yang terbunuh adalah dari orang kafir yang bermusuhan dengan kalian, wa huwa mu'min, sementara dia beriman, fa tahrir raqabah. Maka apa namanya, membebaskan budak yang beriman. Maksudnya apa ini? Jadi dia beriman, tapi berasal dari kaum yang memusuhi kaum muslimin. Ya, jadi mungkin kabilanya masih kabilah kafir. Maka kalau seperti ini keadaannya, cukup memerdekakan budak saja. Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum misaq, akan tapi jika dia berasal dari kaum yang antara kalian dan mereka ada perjanjian, berarti ini kafir mu'ahad, ya, atau kafir dhimmi. Karena dhimmi atau mu'ahad itu masuknya dalam perjanjian, fadiyatun musallamatun ila ahli, maka wajib menyerahkan diat, ya, kepada keluarganya. Wa tahrir raqabati mu'minah, dan juga membebaskan budak yang beriman. Faman lam yajid, ya, siapa yang tidak mendapati budak, fasiyamu syahraini mutatabi'aini taubatan minallah. Ya. Jadi kalau zaman sekarang kan udah gak ada budak, kan? Membebaskan apa orang kita yang gak punya, gitu kan? Maka diganti dengan apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Taubatan minallah. Sebagai bentuk taubat dari Allah. Wa kana Allahu 'aliman hakima. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Baik. Membaca. Ayo Abu Fatimah baca. Naam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Dan siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya jahanam, kekal di dalamnya, dan Allah murka atasnya dan melaknatnya, dan disiapkan baginya azab yang besar, yang perih. Al-wawu harfu atfin man isim sartin. Sebagai mubtada. Man isim sartin sebagai mubtada. Ya khotul fi'lun mudhari'un majzum biman mu'minan maf'ulun bih muta'ammidan hal ya sadeh. Ya hal ya. Aja. Jangan dibilang na'ab ya. Ini kan mirip kayak na'ab ya. Tapi kenapa enggak dikatakan na'ab? Karena kalau kita bilang na'ab, artinya jadi aneh ya. Siapa yang bunuh orang iman yang orang beriman yang sengaja, itu kan tidak dipahami ya. Jadi jelas mutamiyas itu sebagai kondisi hal. Lanjut. Alfa'u harfu jawab saja. Jazau fi'lun mudhari'un alfa'u. Dari mana enggak ada? Hanya enggak ada taknya. Jaza'a jaza'u. Jaza'u jahannam, maka balasannya adalah jahannam. Ini jelas banget. Oh, apa? Ini aja. Jawab aja sih. Enggak, mubtada. Mau mubtada. Mubtada. Kan jaza jahannam, balasannya adalah neraka jahannam. Ini jelas jaza sebagai mubtada. Mubtada. Al-ha'u mudhafun ilaih. Jahannamu sebagai khabarnya saja. Ya. Khalidan hal. Nanti jumlah dari mubtada khabar ini jadi khabar nyaman. Oh, nah. Khalidan hal fiha jar wa majrur al-wawu harfu atfin radiba fi'lun madhin Allahu fa'il alaihi jar wa majrur al-wawu harfu atfin la'ana ma'tub ka radiba al-ha'u maf'ulun bih al-wawu harfu atfin a'adda fi'lun madhin lahu jar wa majrur azaban maf'ulun bih aziman na'at. Nah. Akhirnya wa man ya'tadi ala mu'minin fayaqtulhu an amdin bighairi haqqin fa'aqibatuhu jahannama. Jahannamu, apa? Jahannamu, jahannamu khalidan fiha ma'a sahtillahi ta'ala alaihi wa tardihi min rahmatihi in jaza'u ijazahu ala dhanbihi wa a'addallahu lahu asyaddal azabi bisababi martakabahu min hadihil jinayatil azimati walakin Allah subhanahu ya'fu wa yatafaddalu ala ahli al-imani fala yujazihim bil khuludi fi jahannam. Dan barang siapa yang menyerang saja, yang menyerang seorang memusuhi atau memusuhi seorang muslim dan membunuhnya tanpa hak, oh, tanpa, ya, membunuhnya dengan sengaja, tanpa hak, hukumannya jahanam, dia kekal di dalamnya dan murka Allah Ta'ala bersamanya dan terputus terhalangnya dari rahmatnya dan balasan atas dosanya jika ia membolehkan balasan. Maksud dia apa? Menganggap bahwa membunuh itu boleh. Nah, dan Allah menyiapkan baginya azab yang keras dengan sebab yang dilakukannya dari perbuatannya. Jinai itu perbuatan kriminal. Kriminalnya. Kan tetapi Allah Subhanahu wa taala memaafkannya dan mempersilahkannya atas keimanan. Atas orang yang beriman. Atas orang yang beriman, maka tidak dibalas baginya dengan hulu di dengan dimasukkan dengan keabadian. Dengan keabadian di neraka jahanam. Syukran. Jazakallahu khairan. Oh, ya. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Dan siapa saja yang membunuh orang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahannam. Ia kekal di dalamnya. Dan Allah murka kepadanya, dan Allah melaknatnya, dan Allah mempersiapkan baginya adab yang pedih. Berarti orang yang bunuh muslim secara sengaja kafir gitu. Bagaimana? Berarti itu berarti gak dengerin nih tafsirnya ya. Jadi, kalau membunuh orang beriman secara sengaja, itu dosa besar. Tapi kalau dia meyakini keharamannya, maka dia tidak akan dihukumi kekal dalam neraka. Yang kekal dalam neraka itu yang gimana? Dia meyakini bahwasanya bunuh orang itu nggak dosa. Atau cuma dosa biasa. Nah ini yang seperti ini ya. Dihukumi apa namanya kafir. Karena prinsipnya adalah seorang muslim itu tidak boleh melanggar atau menentang syariat yang telah ditetapkan. Jadi kenapa dia dihukumi ke dalam neraka? Karena dia menentang syariat Allah. Orang yang menentang syariat Allah, maka dia bisa murtad dari agama Islam. Makanya hati-hati. Hati-hati jangan sampai kita, karena misalnya alasan perasaan, kok Kristus kayaknya gede banget gitu ya. Wah ini gak boleh nih. Nah ini gak boleh. Jangan menentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena dikhawatirkan, itu akan membuat ya, seseorang itu dikeluarkan dari agama Islam. Jadi hukumnya, balasan dalam neraka jahanam, yakal dalamnya, Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya, Allah menyiapkan baginya azab yang pedih, bukan untuk semua orang yang membunuh secara sengaja. Tapi untuk orang yang membunuh secara sengaja dan dia meyakini bahwasanya membunuh orang itu enggak ada dosanya. Ya. Ini kan namanya menentang hukum Allah. Kata Allah membunuh itu dosa, dibilang enggak dosa. Sama kayak salat. Apakah setiap orang yang meninggalkan salat langsung dibilang kafir? Enggak. Tapi jangan salah paham juga. Jadi gini, para ulama mazhab, di antara yang mazhab Syafi'i itu mengatakan seperti ini. Kalau ada orang enggak salat, dia enggak meyakini bahwasanya salat itu enggak wajib. Tapi dia, kenapa? Biasanya alasan orang salat itu apa? Males ya. Misalnya karena malas atau karena kesibukannya, tetap aja ini harus dibunuh orang. Jadi dia diminta tobat 3 hari. Kalau setelah 3 hari disuruh salat, enggak mau salat juga, tetap dibunuh. Ya cuma yang seperti ini boleh dikuburkan di kuburannya kaum muslimin. Karena dia nggak sholat bukan karena mengingkari kewajibannya, tapi hanya karena apa? Mungkin karena dia punya kesibukan atau karena dia malas lebih cinta dunia dibandingkan akhirat. Tapi tetap aja mau yang karena mengingkari kewajibannya ataupun yang tidak, sama-sama boleh dibunuh. Tapi yang bunuh bukan kita ya, jadi jangan tentang tenteng gitu ya. Tapi yang membunuh adalah hakim. Nah. Balik lagi ke ayat ini, jadi orang yang membunuh yang kekal dalam neraka adalah yang tidak meyakini ya masalah dosa besar ya, masalah dosanya orang yang membunuh. Yang seperti ini baru dianggap telah murtad dari Islam, makanya dia bisa dikekalkan dalam neraka. Makanya tafsir dikatakan tadi. Walakin Allah Subhanahu yafu yatafaddalu ala ahli iman. Allah Subhanahu wa taala memaafkan dan memberi fadilah kepada orang-orang beriman. Fala yujazihim bil khuludi fi jahannam. Maka Allah tidak membalas mereka dengan keabadian di neraka jahannam. Jadi kalau orang beriman, enggak mungkin ada yang kekal di dalam neraka. Orang beriman itu ke neraka cuma sebatas apa? Sebatas dihapuskan kesalahannya. Kalau sudah habis dosanya, dia masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Baca ya Ummu Fadil baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berperang di jalan Allah, maka carilah kebenaran atau telitilah, dan janganlah kalian membunuh orang-orang yang bertemu dengan kalian dengan mengucapkan salam. Kamu bukanlah orang yang beriman. Tabataguna ini. Ya, ini tadi jangan membunuh bilangnya. Walatulian, janganlah kau katakan kepada orang yang kau jumpai dan mengucapkan salam kepadaku. Lasta mu'minan, kau tidak beriman. Tabataguna orang yang kau hanya mengharapkan ya bagian kehidupan dunia. Kau hanya mengharapkan bagian dari kehidupan dunia, maka sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah itu adalah ghanimah yang banyak. Demikian juga, begitu juga keadaannya kamu dahulu. Allah berikan nikmat kepada kalian, maka kalian telitilah. Sesungguhnya Allah maha teliti dengan apa yang kalian kerjakan. Ya harfun nida ayu munada ha harfu tanbih alladzina isi mausul sebagai badal amanu fi'lun madin alwawu fa'iluhu idha dharfu zaman dharabatum fi'lun madin pemirnya tum fi sabili jarwa majrur Allahi lafaz jalalah sebagai mudhafin ilaih alfa'u fa' jawab tabayyanu fi'lun mudhari'un alwawu fa'iluhu iya tabayyanu maka carilah penjelasan apa? Fi'lu amrin alwawu fa'iluhu alwawu harfu atfin la harfu nafi taqulu banyak nah iya ini la nafiyah nahiyah oh iya la nahiyah taqulu fi'lun mudhari'un alwaw majzumun bila nahiyah oh iya taqulu fi'lun mudhari'un majzumun bila nahiyah alwaw fa'iluhu liman jarwa majrur alqa fi'lun madin jarwa majrur assalama maf'ulun bih dari alqa lasta tadi lasta itu yang laisa ini jadi lasta fil madinah kis taknya isimnya taknya isim dari lasta mu'minan berarti khabar lasta tabtaguna fi'lun mudhari'un alwawu fa'iluhu arada arada maf'ul bih ya maf'ul bih alhayati mudhafun ilaihi ad-dunya na'am ya ustaz alfa'u harfu jawab inda dharaf Allahi lafaz jalalah mudhaf ilaih ambil sebagai khabar mufaddal sebuah khabar muqaddam maghanimu mubtada muakhar kathiratun ini berarti khabar lagi ya Ustaz kathiratun na'at oh na'at Kadzalika, ini gimana ya Ustaz? Iratnya. Kadzalika jar majrur. Jar majrur. Jar majrur. Kuntum. Kuntum fi'lun madhi naqis. Tumnya isim dari isimnya. Min qablu jar wa majrur. Sebagai khabar dari kuntum ya. Alfa. Kenapa ada min tapi dibacanya qablu? Enggak min qablu. Karena setelahnya itu bukan gak ada mudhof ilaihnya. Ya, dia jadi, mabni dengan dhammah. Nah, jadi kalau ada dhorof, setelahnya gak ada mudhof ilaihnya, dia mabni dengan dhammah. Kalau ada, baru min qabli apa gitu. Tapi kalau gak ada, min qabli. Ya, misalnya. Alfa'u harfu jawab manna fi'alun madin Allahu lafaz jalalah fa'iluhu alaikum jarum majrur alfa'u harfu jawab tabayyanu fi'alun fi'alu amrin Allah fa'iluhu inna harfu tawkidin wa nasbin Allaha lafaz jalalah sebagai isim inna kana fi'alun madin naqis bima jarum majrur ta'amaluna fi'alun mudari'un alwaw fa'iluhu khabiran, ini khabar dari kana, jumlahnya khabar dari inna. Ya ayyuhal ladhina saddaqullaha wa rasulahu wa'amilu bisyara'ihi idha kharajatum fil ardi mujahidina fi sabilillahi fakunu ala bayyinatin mimma ta'tuna wa tatrakuna wa la tanful imana amman badan minhu syai'un min alamatil islami wa lam yuqatilkum lihtimali an yakuna mu'minan yakhfa imanahu yakhfi imanahu qalidina bidhalika mata'al hayatud dunya mata'ul hayatud dunya mata'al kan jadi maful bih. Mata'a al-hayat dunia wallahu ta'ala indahu min minal fadli minal fadli wal-ayta'i ma al-ayta'i ma yaghnikum bihi ma yaghnikum bihi kadhalika kuntum fi bida'il islami takhfuna imanakum takhfuna imanakum an qawmikum minal musyrikina famanallahu alaikum wa'azzakum bil imani wal quwwati fakunu ala bayyinatin wa ma'rifatin fi umurikum innallaha ta'ala alimun bikulli a'malikum muttali'un ala daqa'iqi umurikum wa sayujazikum 'alaiha. Wahai orang-orang yang beriman yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya. Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya dan yang mengerjakan syariat-Nya, jika kalian keluar di bumi dalam dalam keadaan berjihad di jalan Allah, maka jadilah kalian itu teliti terhadap apa yang diberikan kepada kalian dan apa yang kalian tinggalkan. Dan janganlah kalian nafikan keimanan dari badan ini apa ya, Ustaz? Jangan menafikan keimanan dari orang yang menampakkan. Dari orang yang menampakkan sesuatu dari tanda-tanda keislaman. Dan janganlah kalian bunuh mereka untuk membawa. Bukan, ihtimal itu artinya apa ihtimal? Ihtimal itu mungkin. Oh. Bukan. Mungkin saja. Mungkin saja dia adalah orang yang beriman yang menyembunyikan keimanannya. Mereka mengharapkan kehidupan dunia dan Allah dan apa yang di sisi Allah itu berupa keutamaan dan pemberian dari apa yang diberi apa yang diberikan walimah gimana ya? Dan Allah itu di sisinya ada keutamaan dan pemberian yang mencukupi kalian. Yang demikian itu pada keadaan awal-awal Islam. Mereka menyembunyikan keimanan dari kalian, kaum. Mereka. Ini bukan dari kalian, tapi begitupun dulu. Begitupun dulu kalian di awal Islam. Kalian menyembunyikan keimanan kalian dari kaum kalian yang musyrik. Maka Allah memberikan nikmat kepada kalian dan menyucikan. Azza itu mengkokohkan. Mengkokohkan dengan iman dan kekuatan. Maka jadikanlah kalian itu teliti dan mengetahui di setiap perkara-perkara kalian. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Maha teliti terhadap setiap detik umur perkara kalian. Dan kalian akan jahat. Bukan detik ya, tapi maksudnya detail ya, detail urusan kalian. Teliti terhadap detail urusan kalian dan kalian akan dibalas terhadapnya. Amin. Barakallahu wa jazakallahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaykum assalam lasta mu'minan tabtaghuna 'aradal hayatid dunya fa'indallahi maghanim katsira kadzalika kuntum min qablu famanallahu 'alaykum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wahai orang beriman, apabila kalian berperang di jalan Allah, maka bertabayyunlah, maka telitilah. Wala taqulu, dan jangan kalian mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepada kalian, lasta mu'mina, engkau tidaklah beriman. Jadi kalau lagi perang nih, kemudian pas kita mau nebas leher orang, dia bilang asyhadu alla ilaha illallah, boleh enggak ditebas? Enggak boleh. Jadi jangan ya, dan ini pernah terjadi di masa Rasulullah ya, seorang sahabat, siapa namanya? Usama bin Zaid ya. Usama bin Zaid itu ketika diperintahkan oleh Rasulullah memerangi kaum musyrikin, ketika dia mau nebas orang yang berada dalam barisan kaum musyrikin, kemudian orang musyrik itu mengucapkan syahadat. Tapi Usama, kata dia apa? Engkau mengucapkan syahadat bukan karena hatimu, tapi karena apa? Karena takut dibunuh, sama-sama tetap ditebas. Makanya turunlah ayat ini. Jadi nggak boleh kita katakan lasta mu'minan, ya. Karena seorang muslim itu hanya boleh menghukumi yang zohir. Ya. Kita hanya boleh menghukumi yang zohir aja. Jadi kalaupun misalnya dia mengucap syahadat karena takut mati doang, itu bukan urusan kita, itu urusan dia sama Allah. Intinya kita nggak boleh menghukumi hati seseorang. Kalau dia udah syahadat, maka ya nggak boleh dibunuh. Makanya dalam Islam kalau mau perang itu biasanya diadzanin dulu. Adzan dulu, kemudian kalau adzannya ada yang balas, maka nggak jadi diperangi, karena mereka adalah kaum muslimin. Sekalipun misalnya orang tersebut melakukannya hanya karena takut, ya. Jadi tetap aja nggak boleh, karena kita tuh hanya boleh menghukumi ya zahir, nggak boleh menghukumi isi hati seseorang. Tabtaghuna 'aradal hayatid dunya. Kalian ya mencari apa namanya bagian dari kehidupan dunia. Fa indallahi maghanim katsira. Maka di sisi Allah ada banyak kenikmatan ya, banyak. Kadzalika kuntum min qablu. Begitupun kalian dulu waktu di awal-awal Islam. Maksudnya apa? Bisa jadi memang di antara orang musyrikin itu ada orang-orang yang menyembunyikan keimanannya. Cuma karena dia takut, enggak berani menampakkan keimanannya, akhirnya dia ikut berperang bersama orang-orang musyrik. Cuma agar apa? Karena dia takut sama orang-orang musyrik tersebut. Dan bisa jadi memang benar yang mau kita bunuh itu ternyata orang yang menyembunyikan keimanannya. Makanya diperintahkan lagi fatabayyan, ya. Maka telitilah, artinya jangan sembarangan. Karena setelah kejadian tersebut, ya Rasul itu sangat marah dengan Usama bin Zaid. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apapun yang kalian kerjakan. Tapi ini sampai sini untuk materinya. Kita lihat tanya bahasa. Ayat 92. Misakun tadi disebut mubtada muakhar. Bainakum sebagai khabar muqaddam. Itu ada kana di depanmu. cuma ada kanannya coba kita lihat dulu ayat 92. Oh iya ya. Iya, kalian ada kana di depan. Kalau ada kana berarti apa namanya? Misakun isimnya ya. Nanti bainakum sebagai khabarnya ya. Nah, jazakallahu khairan Bu Kurniati teliti ya. Insyaallah. Jadi isim kana ya. Iya. Isim kana mahal. Iya, Anda ingat ayat yang kemarin kan enggak ada kananya itu. Ternyata ada kana di depannya. Kalau ada kana otomatis. Kan ini kan apa namanya? Kalau kita mau urutkan. Jadi gini, cara gampang i'rab itu kalau yang urutannya acak-acak dirapihin. Jadi misalnya kayak ini kan bu in kana min kum min bainakum wa bainal misak, diurutin aja. In kana misakun bainakum wa bainal. Dipahami? Jika ada misak, jika ada perjanjian antara kalian dan antara mereka. Berarti jelas bahwa misak adalah isimnya kana, karena khabarnya zorfi ya, zorfi dari bainah. Atau malah min komina ya? Jumlah jamak itu. Kana misakun min komin bainakum wa bainah. Gimana? Coba kita pikirin dari sisi enak. Makna bukan enak. Dari sisi maknanya khabarnya min komin ta bainakum. Hah? Jika ada perjanjian dari kaum, jika ada perjanjian antara kalian antara mereka dari kaum, oh lebih cocok bainakum ya, bainakum sebagai khabar. Minkumin justru, jadi ini kan kalimat itu pasti ada umdahnya ada fadlahnya, ada inti ada tambahan. Jadi kita harus tahu ini yang keterangan minkumin apa bainakum. Caranya apa? Caranya dengan membuang dia. Kalau nggak disebutkan sempurna nggak? Kalau nggak disebutkan sempurna ya berarti dia adalah apa namanya omdahnya, nah, adalah kalau omdah. Ayat 92 dia tadi disebut matuk, itu matuk kepada apa ya? Agak bingung ya kalimat ini. Ini dia yang mana nih? Dia kan ada banyak di sini. Oh ini yang pertama. Waman qatala mu'minan khata'an fatahu kumati mu'minatin wa diyatun musallamah. Diyatun matuk ke tahriru. Jadi kalau ada orang beriman membunuh orang beriman karena nggak sengaja, maka hukumannya ada dua. Kan kalau atau berarti hukumnya sama ya. Berarti hukumannya ada dua. Yang pertama memerdekakan budak, yang kedua memberikan dia. Itu kalau dia punya budak. Gimana kalau punya budak? Ada gantinya apa? Gantinya puasa 2 bulan berturut-turut. Tapi kalau diatnya tetap, karena diat ini kan haknya korban, keluarga korban. Sementara kalau memerdekakan budak haknya Allah, makanya boleh diganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, Afansa kabari muminatin, apakah harus ada wanita yang dibebaskan? Iya, kalau lihat dari konteks ayatnya budak ya. Ini walau alam ya, ulang besar mana? Kayaknya perlu cari lebih lanjut ya. Apakah di sini budaknya harus perempuan atau boleh laki-laki? Tapi hukum asalnya kalau budak perempuan yang diminta kemudian yang dibebasin malah laki-laki, itu malah lebih namanya. Iya kan? Beda halnya kalau yang diminta adalah membebaskan budak laki-laki, yang dibebasin perempuan ini kurang namanya. Nah, ini mungkin masalah yang perlu ditelusuri lebih lanjut ya. Nah, antum kayaknya nggak pernah nanya ya. Apa? Tapi bukan seorang pemirsa. Nggak apa-apa. Mam tadi membunuh dengan nggak sengaja ada dendanya. Kalau kecelakaan gitu. Sama. Tapi kan itu jatuhnya pembunuhan. Sama pembunuhan juga. Kan membunuh nggak sengaja itu maksudnya. Ya kayak tadi misalnya. Tapi tergantung ya. Kecelakaan itu tergantung. Kan terkadang ada yang kita yang ditabrak. Jadi kita berada pada jalur yang benar. Tiba-tiba ada motor yang menghajar kita, lalu dia meninggal. Itu kan jadinya bukan salah kita. Kecuali kalau kita di jalur yang salah gitu ya. Misalnya kita nyalip ke kanan, tiba-tiba ada motor, nah itu namanya pembunuhan. Tapi kalau kita di jalan yang benar, kita ditabrak orang meninggal, ya enggak. bukan termasuk pembunuhan. Tapi kalau kita, ini misalnya depan kita ada truk lambat, kita nggak sabar ke kanan, kalau ada motor salah kita kan, ini pembunuhan. Baik. Ya demikian ya untuk majelis kita pada hari ini. Mungkin hanya ingatkan sekali lagi, insya Allah mulai hari ini seterusnya, mulai lagi jam 5 ya. Karena kan sekarang subuh jam 4.17 ya, jadi ada kuasa lah. Kecuali subuhnya jam 5. Kecuali ntar subuhnya jam 5 lagi baru sekarang. Baik, demikian. Semoga baik kita baca bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.